Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita gunakan untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah dari Syarh Aqidatus Salaf Ashabil Hadith karya Syekh Rabi' Habibullah ta'ala. Penjelasan dari beliau terhadap karya dari Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah yang berjudul Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, keyakinan aqidah para salaf Ashabul Hadith. Barakallahu fikum. Kita masuk pada matan yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah qauluhum fis sifat, pendapat mereka ahlul hadith dalam sifat, akidah mereka ahlul hadith dalam permasalahan sifat. Qala al-imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa kadhalika yakuluna fi jami'i sifat allati nazala bi dhikriha al-Qur'an ووردت بها الأخبار الصحة من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها. Kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, demikian pula mereka ahlul hadith mengatakan dalam setiap sifat yang Al-Quran telah turun menyebutkannya dan telah datang dari yang telah datang dibawa oleh berita-berita yang sahih, yang sihah, yang benar dari ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat-sifat tersebut adalah as-sam', pendengaran, al-basar, penglihatan, al-ain, mata, al-wajh, wajah, wal-ilm, ilmu, wal-quwwah, kekuatan, wal qudrah, kemampuan, kuasaan, al izzah, kemuliaan, al azamah, keagungan, wal iradah, keinginan, wal masyiah, kehendak, wal qaul, yakni Allah Subhanahu wa taala berbicara, qaul yaqul, qaul, perkataan, wal kalam, yakni berbicara, mengajak bicara makhluknya, war ridha, ridha ma'ruf, sakhat yakni murka, marah, wal haya, hidup, wal yaqdah, di sini nanti akan ada penjelasan dari beliau, wal farh, gembira, wadhahik, tertawa, dan selainnya. Masih banyak sifat-sifat yang telah datang dalam Al-Quran maupun dalam ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Rabi' hafizahullah menjelaskan dari ucapan al-imam Abu Usman al-Sawbuni, wa kadzalika yaqulun fi jami'i sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an. Demikian pula mereka mengatakan dalam setiap sifat yang datang penyebutannya dalam Al-Qur'an. Kata beliau, al-isyaratu tarji'u ila ahli al-hadits. Yani isim isyarah di sini, isyarat ini kembali kepada ahlul hadis. Yakni yang berbicara, yang barakallahu fikum dimaksud oleh beliau di sini adalah ahlul hadis. Demikian pula ahlul hadis yaqulun, mereka mengatakan. Yakni alladzina dzakara lana syai'an min aqaidihim. Yang mana beliau Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menyebutkan kepada kita beberapa dari aqaid mereka, keyakinan-keyakinan mereka ahlul hadis. Fima sabak, pada apa yang telah lewat di awal. Wa matsala lidzalika bi sifatil yadain, yang di awal-awal beliau menyebutkan di antara sifat, beliau memberikan contoh sifat apa kemarin? Yadain. Yakni sifat dua tangan. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Sifat yad, yadain bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuna yakul, dan di sini pada pembahasan selanjutnya di sini beliau mengatakan wa kadzalika yakulun. Mereka ahlul hadis juga mengatakan ai ahlul hadis wa immatul hadis. Mereka ahlul hadis dan para imam-imam ahlul hadis rahimahumullahu ta'ala. Qal wa hadha yashmal a'immatal fiqhi wa tafsir. Mereka di sini mencakup pula selain dari ulama ahlul hadis, kalimat ahlul hadis ini juga termasuk di dalamnya ulama tafsir. Barakallahu'alaikum. A'immatal fiqhi wa tafsir. Para imam-imam ahli fiqh. Dan para imam-imam ahli tafsir. Barakallahu'alaikum. Kenapa demikian? Li'annal ulama fissabik kanal alimu yatadalla'u bi'ulumil hadith wa tafsir wal fiqh wa ghairiha. Dikarenakan para ulama ahlul hadis fisabik di masa yang silam, kanal alim, seorang alim di antara mereka, ia tawalla, mereka atau sang alim di antara mereka itu, seorang alim di antara mereka itu ia tawalla, yakni mendalami fi ulumil hadis, mendalami ilmu hadis, mendalami ilmu tafsir, mendalami ilmu fiqh, wa ghairiha, dan selainnya, ilmu bahasa, ya, ilmu fara'id, dan selainnya dari ulum syar'iyah, dari ilmu-ilmu syar'i. Jadi tidak hanya paham hadis saja, tetapi mereka juga dari termasuk dari imam-imam ahli fiqh, imam ahli tafsir. Barakallahu fikum. Dan semisalnya. Qal mithlul Auza'i. Seperti contohnya al-imam al-Auza'i rahimahullah. Wa Malikun. Seperti al-imam Malik. Mithlul Auza'i wa Malikin wa Thawri. Sufyan al-Thawri. Baik. Wa Sufyanain. Wal Imam Ahmad, wal Bukhari, wa Muslim. Ini para imam-imam ahli hadis. Fahaula, para sederetan para ulama tadi yang beliau sebutkan sebagai contoh, mereka itu adalah a'immatu fuqaha, muhaddisun, wa mufassirun ila akhirih. Mereka adalah imam-imam ahli hadis. Mereka juga imam dari imam-imam ahli fiqh. Mereka juga dari imam-imam ahli tafsir. Barakallahu fikum. Sehingga yang dimaksud oleh beliau wa kadzalika yaqulun, masuk di dalamnya para ulama ahli hadis dan para ulama dari imam-imam ahli tafsir, ahli fikih dan selainnya. Qala fi jami'i sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an, mereka mengatakan dalam perkara sifat, seluruh sifat yang datang dibawa oleh Al-Qur'an, kullu sifatin wasafallahu, kullu sifatin wasafallahu biha nafsahu fi kitabihi aw fi sunnati rasulihi alaihi salatu wasalam yu'minuna biha. Yakni setiap sifat yang Allah sifati dirinya di dalam kitabnya, Allah mensifati dirinya sendiri di dalam kitabnya Al-Qur'an, atau apa yang terdapat di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ahlul hadis yu'minuna biha ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka beriman. Sikap mereka adalah beriman terhadap sifat-sifat yang disebutkan dalam Alkitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, alal wajhil ladzi sayati waradat bihal akhbar as-sihhah minas sam', sesuai dengan, ya akan datang penjelasannya, tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayati, yakni akan datang penjelasan. Wa waradat bihal akhbar, dan telah warid pada berita-berita as-sihah yang sahih, minas sam'i, seperti contoh dari sifat tersebut adalah as-sam', min wasfillahi tabaraka wa ta'ala bi sifatis sam', di antara yang datang dalam berita Al-Qur'an maupun ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-sam'. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sam', pendengaran. Asy-Syaikh Rabi'ah hafizahullah, beliau akan membawakan syawahid. Syawahid, dalil-dalil pada setiap sifat yang dibawakan, yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, innahu huwas sami'ul alim. Innahu huwas sami'ul alim. Sungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala as-sami', yakni Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah as-sami', sehingga di dalamnya terkandung padanya sifat as-sam', Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Al-alim, yang maha mengetahui. Syahidnya di sini kalimat as-sami', Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Berarti Allah memiliki sifat as-sam', Allah memiliki pendengaran. Wa qawlihi ta'ala, qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dalam surat Al-Mujadilah ayat yang pertama, Allah berfirman, qad sami'allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita, tujadiluka, yang mendebatmu, fi zaujiha, tentang permasalahan suaminya, wa tashtaki ilallah, dan dia mengadukan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, yasma'u, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar tahawurakuma, percakapan kalian berdua, yakni percakapan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sang wanita. Siapa wanita di sini? Yang datang mengadukan permasalahannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan suaminya. Tentang permasalahan zihar. Tentang permasalahan apa? Zihar. Barakallahu fikum. Siapa? Man yadkur? Khawlah bintu Sa'labah. Iya. Barakallahu fikum. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan bahwa suaminya telah mendiharnya. Suaminya telah mendihar. Dihar itu mengucapkan suatu ucapan yang ucapan tersebut itu mempermisalkan sang istri dengan barakallahu fikum mahrimnya, dengan mahram-mahramnya yang haram untuk dikauli, seperti misalkan kepada ibunya, saudarinya. Engkau, ini mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku misalkan, atau seperti punggung saudariku. Maksudnya adalah ucapan zihar, dia tidak akan mendatangi istrinya. Kalau di masa jahiliyah, zihar itu dianggap talak. Kalau di masa jahiliyah, zihar itu dianggap talak. Ketika datang Islam, zihar ya merupakan ucapan mungkar, mungkar sebagaimana datang dalam ayat barakallahu fikum, ucapan mungkar yang itu dihitung sebagai sumpah. Sehingga nanti ketika telah terucap zihar tersebut, di sana harus mentakfir, yakni menghapus, membayar kafarah kalau ingin barakallahu fikum ya tadi untuk mendatangi istrinya. Barakallahu fikum. Zihar. Di sini Khawlah bintu Sa'labah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan ucapan suaminya. Barakallahu fikum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam belum memberikan keputusan sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala ini. Yang mana bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya bahwa dilarang suaminya mendekati istrinya sampai dia membayar kafarah. Jadi kafarahnya apa? Kafarahnya adalah membebaskan budak. Membebaskan budak mukminah yang beriman. Kalau tidak ada berpuasa 2 bulan berturut-turut, yakni bulan Qamariyah. Ya, berturut-turut. Barakallahu fikum. 2 bulan berturut-turut. Kecuali kalau ada diselingi dengan misalkan puasa, memang tidak boleh hari itu berpuasa. Seperti hari Id. Diselingi itu tidak mengapa. Hari Id. Barakallahu fikum. Atau sakit. Atau dan semisal dari udur-udur. Barakallahu fikum. Jadi, kalau tidak ada budak yang dibebaskan, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya tidak mampu, apa kemudian? Membayar? Hah? Atau memberi makan? It'am sittina masakin. Ya. Memberi makan 60 fakir miskin. Barakallahu fikum. Barulah kemudian boleh dia mendatangi istrinya. Baik. Qala qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dalam ayat ini disebutkan ya sampai 3 kali ya sifat as-sam'. Dalam bentuk fi'il qad sami'a Allah, sungguh Allah mendengar. Kemudian yang kedua wallahu yasma'u, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar tahawurakuma, percakapan kalian berdua. Setelah itu disebutkan lagi, innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Baik. Qala fallahu tabaraka wa ta'ala wasafa nafsahu fi ayatin bi annahu sami'un basir. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dalam ayat-ayat tadi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Kaqaulihi, demikian pula seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Fa sayati al-wasf bil fi'il wa bil ism wa bi as-sifah. Demikian pula dalam ayat ini, wa huwa sami'ul basir. Maka datang dalam bentuk was, sifat, berupa fi'il, isim, dan sifah. Barakallahu fikum. Qala wal basar. Kemudian Al-Imam Al-Sabuni memberikan contoh yang kedua di antara sifat Allah adalah al-basar. Penglihatan. Sebagaimana firmannya, kama qala, wa huwa sami'ul basir. Waqal innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku, kata Allah, ma'akuma, bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Aku mendengar dan aku melihat. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Siapa ma'akuma di sini yang dimaksud? Siapa? Ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian berdua. Dalam surat Toha, kisah siapa ini? Nabi Musa dan Harun. Baik. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Baik. Ketika Nabi Musa khawatir akan terjadi apa-apa kepada dirinya ketika menuju Fir'aun untuk mendakwahinya, ya, barakallahu fikum. La takhafa, Allah mengatakan jangan kalian berdua takut, enggak usah takut. La takhafa, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kalian berdua. Ma'iyah di sini ma'iyah apa? Had. Ma'iyah apa di sini? Ma'iyah ada dua. Ada ma'iyatul ammah dan ada ma'iyatul khasah. Ma'iyah apa di sini? Ma'iyah khasah. Yani ma'iyah yang khusus bagi kaum mukminin, as-salihin, al-muttaqin. Di sini Nabi Musa dan Nabi Harun. Baik. Jadi kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keduanya, yakni di sini kebersamaan dalam hal apa? At-ta'yid, pertolongan, an-nasr, ya, bantuan, pertolongan, al-i'anah, barakallahu fikum. Kemudian ya, di sini penglihatan, pengawasan, pendengaran. Nah, bersama Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi masallatu wasalam. Kebersamaan di sini yang dimaksud adalah barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala melihat, mendengar, akan menjaga, memberikan bantuan, pertolongan kepada keduanya. Al wal ain, di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah mata. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mata. Tajri bi'ayunina jaza'al liman kana kufir. Dalam surat Al-Qamar. Ini kisah tentang siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika beliau diperintahkan untuk naik ke kapalnya. Di sini kemudian disebutkan tajri bi'ayunina. Kapal tersebut kemudian berlayar. Bi'ayunina, dengan penglihatan kami. Dengan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala, jaza'an liman kana kufir, sebagai balasan bagi siapa yang telah diingkari. Qala walitusna'a ala aini, walitusna'a ala aini, dalam surat Thaha juga, tapi di sini konteksnya dalam kisah siapa? Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ketika Allah memerintahkan mewahyukan kepada sang ibu, ibunya Nabi Musa alaihi salatu wasalam, untuk meletakkan dalam peti dan dihanyutkan di sungai, maka sungai itu akan melemparkan ke arah tepi dan kemudian akan diambil oleh aduwulli wa aduwullah, musuhku dan musuhnya. Ini akan diambil oleh Fir'aun. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan aku telah berikan pada Nabi Musa itu mahabbah, sifat kecintaan. Orang yang melihat Nabi Musa itu mesti akan timbul kecintaan kepada sang bayi tersebut, Nabi Musa tersebut. Sehingga dengan itu, itulah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di saat itu, Fir'aun membunuh setiap bayi laki-laki. Tapi Allah berikan ya pada Nabi Musa itu sifat al-mahabbah. Setiap orang yang melihat itu akan cinta dan senang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Nah. Hal walitusna'a ala aini, dan agar Nabi Musa tersebut itu diasuh, ala aini sesuai dengan penglihatanku. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melihat apa yang diperbuat, barakallahu fikum, terhadap Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Qala wal wajh, sifat yang lain, al wajh, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Qal wasafallahu nafsahu bihadihi sifah, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya sendiri dengan sifat ini, fi ayatin minal Qur'anil Karim, dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'anil Karim. Minha, di antaranya, qauluhu ta'ala illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali mengharap wajah Rabbnya yang maha tinggi. Wajhi Rabb, jadi wajah Allah, wajah Rabbnya. Wa qawluhu ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un, setiap sesuatu itu akan halik, akan binasa, illa wajhah, kecuali wajahnya. Kemudian wal ilm, di antara sifat yang lain yang boleh sebutkan adalah al ilm, ilmu. Allah memiliki ilm. Fi ayatin katsirah yasifu nafsahu bi annahu as-sami'ul alim, dalam ayat yang sangat banyak Allah mensifati dirinya bahwa dirinya itu zat yang maha sami', mendengar, al alim, maha mengetahui. Qal, Allah berfirman, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa in tajhar bil qawl, jika engkau mengeraskan suara ucapan, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui apa yang rahasia yang disembunyikan, wa afa, dan yang di Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang dirahasiakan. Barakallahu fikum. Wa qala dhalika li ta'alamu anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, yang demikian itu agar kalian tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ya'lamu, mengetahui, ma fis samawat, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, setiap apapun, yang ada, yang terjadi di langit dan di bumi, wama bainahuma, dan di antara keduanya, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu, Allah mengetahuinya. Wa anna Allah bi kulli syai'in alim, dan sungguhnya Allah atas segala sesuatu alim, maha mengetahui, maha mengetahui, mengilmui, ilmu, mengerti, mengetahui. Qala wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu, maha mengetahui, ma tusirrun, apa yang kalian rahasiakan. Ma tusirruna, apa yang kalian rahasiakan. Kalau kita merahasiakan sesuatu, Allah maha tahu. Ya, Allah maha tahu. Kita tampakkan, kita sembunyikan, Allah maha tahu. Barakallahu fikum. Wa ma tu'linun, dan Allah maha tahu juga apa yang kalian tu'lin, yakni yang kalian sebarkan, yang kalian tampakkan, ya. Allah maha tahu. Bagaimanapun. Barakallahu fikum. Baik. Fa ayatun katsiratun ja'at bihadza. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang sifat al-ilm ini. Sifat al-ilm, Allah maha mengetahui. Qala wal quwwah. Di antara sifat yang lainnya adalah quwwah. Allah memiliki kekuatan. Kama qala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ar-razzaq. Allah maha pemberi rizki. Razzaq. Dzul quwwah. Pemilik kekuatan. Al-matin. Yang tiada tara. Yakni kekuatan yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Matin. Yang sangat dahsyat. Barakallahu fikum. Ini berarti diambil darinya sifat al-quwwah, dzul-quwwah. Ya, Allah memiliki quwwah, dzul-quwwah, memiliki kekuatan. Qala wal-qudrah. Di antara sifat Allah yang lainnya adalah qudrah. Kemampuan. In annallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha mampu. Maha mampu untuk apapun. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Ala kulli syai', atas segala sesuatu. Yang mungkin itu mustahil bagi manusia. Yang tidak terbayang. Tidak pernah terbetik. Ya, belum terbayangkan pada benak manusia. Maka Allah mampu untuk melakukan itu. Allah mampu untuk berbuat perkara tersebut. Barakallahu fikum. Qala wal 'izzah. Sifat Allah yang lainnya adalah al 'izzah. 'Izzah itu adalah kemuliaan. Wa huwal 'azizul hakim. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha al 'aziz. 'Aziz, ya, maha mulia. Al hakim, maha bijaksana. Qal walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan milik Allah lah al-'izzah, kemuliaan. Demikian pula kemuliaan bagi rasulnya, walil mu'minin, dan bagi orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafiqin, orang-orang munafik itu enggak ngerti. Ternyata kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Dan kemuliaan itu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemuliaan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Mereka dalam surat munafikun ini mereka mengatakan apa? Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Apabila kami nanti telah kembali ke kota Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, maka orang-orang kuat akan mengeluarkan orang-orang lemah dari kota Madinah. Nah, ini gambaran mereka, sangkaan mereka, Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi di saat itu akan diusir, akan dikeluarkan dari kota Madinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Dan izzah, kemuliaan itu milik Allah, dan kemuliaan itu bagi rasulnya dan bagi setiap orang-orang yang beriman. Akan tetapi kaum munafikin itu enggak tahu. Barakallahu fikum. Qala wal azamah, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah al azamah. Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Seperti dalam firman-Nya, wa huwal aliyul azim. Dia Allah Subhanahu wa taala al-ali, Maha Tinggi. Al-azim, Maha Agung. Barakallahu fikum. Qala wal iradah. Sifat yang lainnya al-iradah. Iradah itu keinginan. Qala fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala itu berbuat, melakukan sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan, al-iradah. Di sini syahidnya lima yuridu, arada yuridu iradatan. Baik. Wa qawlu ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakunu. Hanya saja perkaranya Allah Subhanahu wa taala itu, apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya cukup mengatakan kun, jadilah. Fayakunu, maka jadi. Terjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan tersebut. Qala wal masyiah, di antara sifat yang lainnya adalah al masyiah. Allah berkehendak. Allah memiliki masyiah, kehendak. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah mereka berkehendak kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, yakni rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ini menunjukkan bahwa kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Makhluk memiliki masyiah. Manusia punya masyiah, punya kehendak. Allah juga punya kehendak, masyiah. Barakallahu. Sehingga di sini bantahan kepada siapa? Jabariyah dan bantahan kepada Jabariyah. Mereka mengatakan makhluk itu dipaksa. Manusia itu enggak punya kehendak. Allah menetapkan wa ma tasyaun, dan tidaklah mereka berkehendak. Berarti maksudnya Allah, manusia punya kehendak. Tetapi kehendak manusia itu di bawah kehendak makhluk. Berarti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bantahan kepada Qadariyah. Qadariyah mengatakan makhluk itu berbuat, menciptakan perbuatan sendiri tanpa campur tangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada urusannya. Allah enggak tahu. Allah itu enggak tahu tentang apa yang akan diperbuat oleh manusia. Ketika terjadi baru Allah tahu. Ini keyakinan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga Allah membantah bahwa mereka tidak akan bisa berbuat, tidak akan bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, qala wal qaul. Demikian pula di antara sifat yang lain adalah al qaul. Allah berbicara. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Syaitnya an yakula, Allah mengatakan, Allah berkata. Allah Subhanahu wa taala berkata. Kemudian terakhir wal kalam. Kalam yakni berbicara kepada yang lain, kepada makhluknya. Seperti firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan, benar berbicara. Baik. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah thumma ablighhu ma'mana dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, in ahadun, apabila ada salah seorang minal musyrikin, dari orang musyrik, istajarok. Istajarok ini maknanya apa? Meminta perlindungan. Apabila ada kaum musyrikin, satu orang musyrik datang kepadamu, wahai Muhammad, meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungi dia. Kasih perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Kalam Allah. Sampai mendengar kalam Allah. Summa ablighu ma'mana. Kemudian antar, sampaikan dia ke tempat yang aman. Ya, tempat yang aman baginya. Kalau minta perlindungan, lindungi. Sampai dia mendengar kalam Allah. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, antarkan dia ke tempat yang aman. Ablighu, sampaikan dia ke tempat yang ma'mana. Tempat yang aman. Dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Yang demikian itu dikarenakan mereka itu ada satu kaum yang tidak mengetahui. Baik, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih ada beberapa sifat yang beliau sebutkan dalam matan yang akan dijelaskan oleh beliau, syawahidnya, syahid-syahidnya, dalil-dalilnya. Nah, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Tafadhalu barakatuh.